Hatiku gelisah menahan rindu untuknya, ingin berjumpa walau semenit saja. Jujur tak mampu menahan hasratku, semakin menggebu, ku ingin bertemu.